Jangan tanya hidupku seperti apa. Bukan anak orang kaya, tinggalku selalu berpindah. Dari kecil hidup tanpa punya rumah. Lu pikir hidupku enak, gua merangkak dari bawah. Mis papas no tenyan kasa, hidupku selalu berpindah. Tapi ku genggam masa, angke bibola pobres atau dabia. Masih ku terus berjuang untuk merubah nasib, meski harus ku terbuang. Dicela, dicaci maki, kerap dihina, dimanfaatin macam budak romusha. Kerap disepelekan saudara keluarga. Kadang ku bertanya apa bener udah merdeka. Pobreza, vivo en el giro. La vida es difícil porque vivo en el giro. Vivo la pobreza, vivo en el giro. La vida es difícil porque vivo en el giro. Pamanku preman en barrio del abuelito. Sama bokap sering ribut por culpa del dinero. Varias veces amenazo con matar a mi jefe. Jadi kami pada pindah, salimos de la calle. Tapi banyak yang mencibir dengan kalimat satir. Bapamu orang hebat, jadi jangan khawatir. Bapamu gemar ngutang, yakin bakalan kelar. Kamu sekolah SMA, siapa yang bayar? Biaya operasi bapamu, siapa yang bayar? Kalau gak ada butuh, bapamu pasti modar. Dah biasa kuping ini sampai berasa tuli. Ngomong sesuka kalian, lo bikin gua peduli. Pobreza, vivo en el giro. La vida es difícil porque vivo en el giro. Vivo la pobreza, vivo en el giro. La vida es difícil porque vivo en el giro. Vivo la pobreza, vivo en el giro. La vida es difícil porque vivo en el giro.